yang kalian tidak makan, tidak minum, tidak menggauli istri. Tahanlah, sempurnakanlah puasa sampai malam, yakni sampai matahari terbenam. Surat Al-Baqarah ayat ke-187. Asy-Syaikh mengatakan, Zakarallahu fi hadhil ayatil karimah usula mufattiratis saum. Allah menyebutkan dalam ayat yang mulia ini asal dari pembatal-pembatal puasa, yakni barakafikum, ya, menggauli istri, makan dan minum. Barakafikum, semenjak Fajar Shadiq sampai barakafikum matahari tenggelam, maka itu tidak boleh dilakukan. Wa dzakara an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi sunnah tamama dzalik. Sementara Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam as-sunnah, dalam hadis, penyempurnaan dari asal pembatal puasa tersebut. Kemudian Asy-Syaikh mengatakan, wal mufattiratu sab'atu anwa, dan pembatal-pembatal puasa ada 7 jenis, ada 7 macam. Al-awwal, yang pertama, al-jima'u, wa huwa ilajud dzakar fil farj, wa huwa a'zamuha wa akbaruha isman. Pembatal pertama adalah jima, menggauli istri, dan ini merupakan pembatal yang paling agung, yang paling besar dosanya apabila dilakukan dengan sengaja. Barakatukum. Famata jama'a sha'im batala bisaumihi fardun kana au naflan. Maka kapanpun orang yang berpuasa, dia menggauli istrinya dari semenjak Fajar Shadiq sampai sebelum matahari tenggelam, batala bisaumihi, maka puasanya batal. Baik puasanya itu adalah puasa yang wajib, puasa Ramadan, qadha, barakakum, atau puasanya sunnah, puasa yang sunnah, barakakum, maka kalau orang yang berpuasa menggauli istrinya, barakakum, dia terkena dosa dan batal puasanya. Kecuali di malam hari, barakakum, fal'an basyiruhunna, maka sekarang kalian boleh menggauli istri kalian, barakakum. Ini menunjukkan, barakakum, kalau di malam hari setelah matahari tenggelam sampai, ya, sebelum matahari terbit, maka itu tidak mengapa seseorang menggauli istrinya. Namun apabila sudah Fajar Shadiq, barakakum, waktu sahur sudah berakhir, sudah masuk azan subuh, waktu subuh, sampai barakakum matahari hampir tenggelam, maka itu dilarang. Tsumma in kana fi nahari Ramadan wa shaumu wajibun alaihi lazimahu ma'al qadha al kaffarah al mughalladhah Kemudian, apabila dia menggauli istrinya di siang hari di bulan Ramadan, pada puasa dia yang wajib, puasa Ramadan, maka wajib bagi dia untuk membayar kafarah disertai qada. Dia menggauli istrinya satu hari. Ya sudah. Dia mengqada dari batalnya puasa karena menggauli istrinya satu hari, kemudian membayar kafarah. Jadi qada plus kafarah. Dengan kafarah yang berat. Wahiya atqu raqabah mu'minah. Kafarah pilih yang pertama barakakum adalah dia memerdekakan budak wanita yang mukminah. Harus mukminah barakakum. Fa in lam yajid fasiya musyahraini mutatabi'ain. Kalau dia tidak mampu, tidak mendapati budak yang bisa dibebaskan atau tidak mampu untuk membebaskan, barakakum, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. La yuftiru bainahuma illa li'udhrin syar'i. Maka ketika dia berpuasa 2 bulan berturut-turut dalam rangka membayar kafaroh, barakakum, dia tidak boleh ketika sedang menjalankan kafarah berpuasa berturut-turut, 2 bulan berturut-turut, tidak boleh dia berbuka. Kecuali adanya uzur yang syar'i. Ka'ayyamil idain wa tashriq. Seperti dikarenakan ada, ya, barakakum, menemui hari, 2 hari raya, barakakum, Idul Fitri maupun Idul Adha, atau hari Tashrik. Hari Tashrik itu tanggal berapa? Haidar, hari Tashrik. Idul Wallahualam. Ali lupa Tashrik. Tashrik kan gak boleh puasa kan, masa lupa. Hadi, ingat Hadi? Gak ingat. Hari raya ketiga. Hari raya ketiga, masya Allah. Hari raya pertama, hari raya apa? Idul Fitri. Hari raya kedua, Idul Adha. Hari raya ketiga, waduh, masya Allah. Mas Reno, Huda, hari Tashrik itu tanggal berapa? Masya Allah. Abu Yoga. Bulan apa? Dzulhijjah apa Dzulqa'dah? Apa Syawal? Oh, berarti Dzulhijjah. Nah, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ini 3 hari. Ada orang dia menjimai, menggauli istrinya dengan sengaja, batal puasanya. Maka dia dikarenakan menggaulinya misalkan satu hari, mengkodok satu hari plus kafarah. Dikarenakan barakatuh mungkin di Indonesia tidak ada budak mukminah, walaupun dia mampu membebaskan misalkan. Dia kaya. Maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Mulai berpuasa barakatuh. Ya. Ternyata ada barakatuh bertepatan dengan Idul Adha. Dia berpuasa sebelum Idul Adha. Barakah fikum. Ternyata ada Idul Adha, berarti kan tidak boleh berpuasa. Maka itu adalah uzur syar'i. Dia tidak berpuasa. Barakah fikum. Atau ada hari tasyrik setelah itu, 11, 12, 13. Karena kan hari tasyrik adalah ayyamul akal, hari makan wa zikr, dan juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berpuasa. Barakatukum. Auli udrin hissi kal marid atau kal marad was safar li ghairi qasdil fitr. Atau ada udzur dengan udzur yang nampak seperti sakit atau safar yang tidak memaksudkan, tidak meniatkan untuk berbuka. Barakah fikum. Jadi yang namanya membayar kafarah 2 bulan berturut-turut itu tidak boleh ada istirahatnya. Kalau ada istirahatnya bagaimana? Menyengaja, waduh ini sudah 1 bulan ini, masa enggak ada ya istirahatnya 1 hari saja. Dia menyengaja berkafikum. Fa in aftara li ghairi udhrin, apabila dia berbuka memutuskan akhirnya berkafikum tidak urut dengan tanpa uzur dia berbuka, walau yauman walaupun 1 hari, wahidan lazimahu istinahu siyam min jadid, maka wajib bagi dia mengulang dari nol lagi. Ya, mengulang dari nol lagi dari hari pertama dia puasa. Kok ternyata berkafikum diulang tidak mampu. Ya sudah, kalau memang benar-benar tidak mampu berkafikum, maka dia membayar kafarah yang berikutnya, pilihan yang berikutnya. Liyah sulat tatabuk, maka dia harus memperbarui puasanya, ulang dari awal barakah fikum, agar tercapai urutan ya selama 2 bulan berturut-turut. Fa in lam yastati siyam syahrain mutatabi'ain fa ita'amu 60 miskina li kulli miskin nisfu kilu wa asratu ghoramat minal bur al jayyid. Namun kalau ternyata membebaskan budak tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut tidak mampu, maka dia berkafikum memberikan makan ya 60 orang miskin. Setiap orang miskin diberi makanan bur ya gandum yang bagus untuk daerah yang memang makanan pokoknya gandum atau kurma atau beras mentah berkafikum. 1 orang miskin ya sebesar atau sebanyak 0,5 kilo lebih 10 gram. Barakakum. 0,5 kilo lebih 10 gram. Maka dikarenakan 60 orang miskin, boleh dia langsung memanggil 60 orang masing-masingnya diberi beras mentah 0,5 kilo lebih 10 gram. Adapun ulama yang lain berkafikum berpendapat 0,5 kilo ya lebih berkafikum hampir 1 kilo. Toyib. Atau bisa berupa makanan jadi diundang 60 orang miskin langsung berkafikum. Kalau diundang makanan barakafikum untuk makan barakafikum acara makan-makan ya, bukan kemudian nasi putih tok ya tanpa lauk, tanpa kecap, tanpa sambal, tanpa kerupuk barakafikum, tanpa garam lagi ya barakafikum. Wa fi sahihi Muslim, disebutkan dalam sahih Muslim, anna rajulan waqa'a bimra'atihi fi Ramadan fastaftan nabiyya alaihi salatu wassalam an dhalik. ada seseorang yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan, maka dia meminta fatwa kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang perbuatannya tersebut. Faqala, maka Nabi menyatakan, hal tajidu raqabah, apakah engkau mendapati budak yang bisa, budak wanita mukminah yang bisa engkau bebaskan? Qala, la. Dia menjawab, tidak. Qala, hal tastati'u siyama syahrain, apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Yakni mutatabi'ain. Qala, la. Dia menjawab, tidak. Qala, fa'ata'im sittina miskina, maka berpuasa, maka berilah makan 60 orang miskin. Barakafikum, disebutkan dalam Sahihain dengan hadis yang panjang. Kemudian barakafikum, setelah beliau menyebutkan muftirat pembatal puasa yang pertama, beliau menyebutkan yang kedua. Aksan, pembatal puasa yang kedua, inzalul mani bikhtiyari bitakabilin awlamasin awistimnain awnahwi zalik li'anna haza minas syahwa allati la yakunu saum illa bihtinabiha atau illa bijtinabiha kama ja'a fil hadithil qudsi. Pembatal yang kedua adalah keluarnya air mani, baik laki-laki maupun wanita, dengan kehendak dia sendiri, baik dengan sebab mencium atau memegang atau dengan sebab onani atau yang selainnya, dikarenakan melakukan hal tersebut barakatuhikum merupakan memperturutkan syahwat yang tidak boleh pada amalan puasa, melainkan harus menjauhinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, yada'a ta'amuhu atau yada'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang berpuasa, dia meninggalkan makan dan minum serta syahwatnya karenaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahul Bukhari. Jadi pembatal puasa yang kedua adalah ya keluarnya air mani dengan sengaja. Barakallahu. Baik dengan mencium, memegang, atau onani, atau yang selainnya, barakafikum, intinya dengan sengaja, karena itu dianggap sebagai memperturutkan syahwat hawa nafsu, yang merupakan barakafikum pembatal dalam puasa. Fa'ammat takbil wal-lamsu biduni inzalin fala yufattir. Adapun mencium atau memegang dengan tanpa keluarnya air mani, maka tidak membatalkan puasa. Dalilnya, lima fi sahihain min hadithi Aisyah radhiyallahu anha. Karena apa yang datang dalam sahihain, sahih al-Bukhari dan Muslim, dari hadithnya Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu wa huwa sha'im, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau mencium istrinya dalam keadaan berpuasa. Wa yubashiru wa huwa sha'im, dan beliau menyayangi istrinya berkafikum, semakna dengan mencium, dalam keadaan berpuasa. Walakinnahu kana amlakahum li ibrih. Dan akan tetapi beliau, Nabi, adalah orang yang paling bisa menahan hawa nafsunya dibandingkan kalian. Barakallahu fikum. Jadi, kalau seorang suami mencium istrinya dengan tanpa keluarnya air mani, maka tidak membatalkan puasa. Barakallahu fikum. Adapun kalau sampai keluar, maka membatalkan puasa. Kalau membatalkan puasa, barakallahu fikum, maka wajib bagi dia untuk mengqadha. Wa fi sahih Muslim anna Umar ibni Salamah ibni Abi Salamah sa'alan Nabi alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam sahih Muslim bahwasanya Umar bin Abi Salamah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ayuqabbilus sha'im, apakah orang yang berpuasa boleh mencium istrinya? Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi menjawab, sal hadhihi, yakni Ummu Salamah. Tanyalah kepada ya orang ini, barakallahu fikum, yakni ibunya sendiri, Ummu Salamah. Fa akhbarathu anna Nabi alaihi salatu wasalam kana yasna'u dzalik. Maka Ummu Salamah mengkhabarkan kepada Umar bahwasanya Nabi biasa melakukan hal itu dalam keadaan berpuasa. Faqala Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian Nabi menyatakan, amma wallahi inni la'attakum lillah wa akhsyakum lahu. Ketahuilah demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian dan yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Jadi walaupun Nabi mencium, barakallahu fikum, tidak sampai membatalkan puasa, ya, dikarenakan memang tidak keluar air mani, bisa menahan hawa nafsunya. Lakin, akan tetapi, ada catatan, barakallahu fikum, in kana sha'im yakhsha 'ala nafsihi min al-inzali bitakabili wa nahwi aw min at-tadarruj bidzalik ila al-jima' li'adami quwwatihi 'ala kabhi syahwatihi fa inna at-taqbila wa nahwahu yuhramu hina idzin saddan lidzari'ah. Akan tetapi apabila orang yang berpuasa, baik dia suami maupun istri, kalau dia mengkhawatirkan atas dirinya, khawatir keluar air mani dengan sebab ciuman atau semisalnya, atau bisa menyebabkan berkelanjutan, ya, sampai melakukan jima, dikarenakan tidak kuat untuk menahan, ya, syahwatnya yang menggebu-gebu, maka ketika itu mencium saja diharamkan dalam rangka saddan lidzari'ah, menutup celah, ya, menutup pintu untuk menuju pembatal puasa. Wa saunan lisiyamihi anil fasad, dan dalam rangka untuk menjaga puasanya dari rusaknya puasa. Walidzalika amaran Nabi alaihi salatu wassalam al-mutawaddi bil mubalaghah fil istinsyak illa ayyakuna sha'iman khaufan min tasarrubil ma' ila jawfi. Dan oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada orang yang berwudu untuk bersungguh-sungguh ketika melakukan istinsyak. Istinsyak barakakum, ya, berkumur-kumur, ya. Nah, istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung, menghirup ketika berwudu. Kalau tamat mado barakakum, maka itu adalah berkumur-kumur. Nabi memerintahkan orang yang berwudu ketika berwudu dia beristinsyak, ya, ini memasukkan air ke dalam hidung, ya, itu bersungguh-sungguh masuk, illa ayyakuna sha'iman, kecuali kalau dia berpuasa, maka jangan terlalu ya menghirupkan air ke dalam hidung sampai sini sakit ya otaknya. Barakallahu fikum. Kenapa kalau orang yang berpuasa jangan sampai terlalu dalam-dalam? Barakallahu fikum. Khaufan minat tasarrubil ma ila jawfi, dikhawatirkan ya air tersebut masuk ke hidung kemudian ya ke tenggorokan. Lumayan kok enak ya, kok seger walaupun sakit. Ternyata barakallahu fikum satu gelas ya. Ini pembatal yang kedua adalah keluarnya air mani dengan kehendak dia, baik mencium, memegang, atau onani. Lalu bagaimana keluarnya air mani dengan tanpa kehendak dia, seperti mimpi dan semisalnya. Wa ammal inzalu bil ihtilam, dan adapun keluarnya air mani dengan sebab mimpi, au bit tafkir al mujarrad anil amal, atau dengan membayang-bayangkan yang kosong dari perbuatan, hanya membayang-bayangkan saja. Barakakum. Fala yufattir, maka tidak membatalkan puasa. Li'annal ihtilam bighairi ikhtiyari sha'im, dikarenakan orang mimpi ya, barakakum, itu tanpa ada usaha bagi orang yang berpuasa. Wa ammat tafkir fa ma'fuun anhu, adapun orang yang membayang-bayangkan, barakallahu fikum. Kalau membayang-bayangkan ya perkara yang haram itu dosa. Tetapi ketika membayang-bayangkan, barakallahu fikum ya, lalu keluar ya, hanya membayang-bayangkan saja, barakallahu fikum, maka tidak mengapa. Ya. Keluarnya ini tidak membatalkan puasa ya, tapi membayang-bayangkannya itu yang dosa. Liqauli alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, inna allaha tajawaja an ummati ma haddasat bihi anfusuha, ma haddasat bihi anfusaha ma lam ta'mal au tatakallam. Sesungguhnya Allah mengampuni umatku, kata Nabi, perbuatan sesuatu yang terbetik dalam hatinya selama dia belum mengamalkan dan belum mengucapkan. Barakallahu fikum. Ya. Misalkan ada orang lewat, muncul dalam hatinya. Ya, karena dia mungkin buta, dia ejek, oh buta. Hatinya belum terucap dalam lisannya, maka ini masih terampuni. Tapi hendaknya dia kalau sadar harus kemudian beristighfar. Tapi kalau dia perturutkan terus dan dalam keadaan dia tahu, baru itu dosa. Barakallahu. Jadi yang terbetik dalam hati, barakallahu. Terkadang seseorang yang lemah imannya tuh, ya, terbetik, barakallahu fikum, sesungguhnya ya hidup saya ini bakal panjang. Ya. Dia tidak mengatakan, tidak menyandarkan kepada takdir, barakallahu fikum, kemampuan Allah. Hanya terbetik itu ya dalam hati. Tanpa sadar maka terampuni. Malam ta'mal au tatakallam, selama tidak dia lakukan dan selama tidak dia ucapkan. Barakallahu fikum. Muttafaqun alaih. Yang ketiga, pembatal yang ketiga. Al-aklu awisyurbu, makan dan minum. Wahuwa isalut ta'am awis syarab ilal jauf min tariqil fami awil anfi ayyan kana naw'ul makul awil masyrub. Makan dan minum yakni sampainya makanan atau minuman ke tenggorokan. Baik melalui jalan mulut atau hidung. Jadi infus lewat hidung. Barakallahu. Apapun jenisnya yang dimakan maupun diminum, maka masuk padanya. Apakah merokok? Ya. Barakallahu. Itu membatalkan puasa, maka jawabannya iya. Dalam bahasa Arab, menghisap rokok, barakafikum, itu disebut dengan akal, memakan. Ya, barakafikum, dianggap memakan. Maka merokok, barakafikum, membatalkan puasa. Loh, tidak mengenyangkan, malah ngelak. Malah ngelak, tapi dia senang. Barakafikum, tapi haram. Jadi, makan dan minum, baik makanannya atau minumannya, lewat hidung atau lewat mulut, apapun jenisnya, barakallahu'alaikum, maka batal puasanya. Sekarang pertanyaannya, Idul, ada orang sengaja ngelek, tahu ngelek, nelan, uang recehan 500 rupiah, tak simpen lah buat besok hari raya, nanti simpen di mana, tak simpen di perut, hilek. Itu bukan makanan, membatalkan tidak? Batal. Hah? Kenyang nggak? Nggak. Iya, batal. Hah? Udah batal nggak? Nah, batal. Saya ngelek peluru senapan angin, ya batal. Barakallahu'alaikum. Dulu waktu ada peristiwa tsunami di Aceh, ya, teman-teman cerita, ketika tidak mendapati makanan, sandal jepit itu loh, dimakan. Barakallahu'alaikum. Demi mengganjel, ya, tidak ada rasanya, yang penting masuk, kenyang. Ya kalau makan tanah, barakafikum, walaupun haram, ya, kecuali darurat, ya, tetap membatalkan. Jadi apapun makanannya, bentuknya, dimasukkan ke dalam hidung atau mulut ketika berpuasa, maka membatalkan puasa. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus shiyama ilal lail. Surat Al-Baqarah ayat ke-187. Dan makan serta minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dan benang merah, yakni fajar shodiq. Berupa fajar shodiq. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam, sampai matahari terbenam. Wasta'utu fil anfi kal akli wasyarab, dan obat tetes yang diteteskan ke hidung, gurah, barakakum, ya, maka itu dihukumi sama dengan makanan dan minum, barakakum. Pertanyaannya, hadi, ada orang iseng, tahu pompa sepeda ya? Nah, dia lubang pompa sepedanya itu dipaskan ke lubang hidungnya. Ayo pompa. Barakallahu'alaikum. Ke temannya, ayo pompa. Membatalkan tidak? Hah? Tidak. Kenapa? Nah, barakallahu'alaikum. Kalau angin tidak mengapa. Ya. Tapi kalau anginnya berkokikum di situ, ya, mengandung sesuatu yang mengenyangkan, ada zatnya, ya, seperti rokok, ya, dia puasa menghirup narkoba lewat hidungnya, terus gitu, membatalkan puasa. Barakallahu. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi min hadis Laqid bin Sobroh, wa baligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah kamu dalam beristinsyaq ketika berwudu, yakni menghirup air lewat hidung, kecuali engkau berpuasa. Ya, jadi tetes, obat tetes lewat hidung sama dengan berkofikum air yang dimasukkan ke dalam hidung, itu membatalkan puasa. Ada orang berkofikum sengaja renang, ayo beti, renang, ya, naik, ya, ke papan peluncur, blur, kok perih hidung tuh. Masuk kayaknya. Sudah naik berkofikum, telinganya kok berat sebelah, di kepalanya dibentur-benturkan, ternyata ada airnya. Barakallahu. Ya, kalau itu sengaja seperti itu, maka membatalkan puasa. Barakallahu. Fa amma syammur rawaih fala yufattir. Adapun apabila orang mencium bau, mencium aroma. Aroma masakan. Nah, kayaknya lele goreng ini. Misalkan ini iftarnya siapa ini? Dicium, dibuka kotaknya, ya. Asapnya, ya, uapnya masih ada. Fala yufattir. Ya, maka tidak membatalkan puasa. Li'annahu laisa lirraihah jarum yadkhulu ilal jawf. Dikarenakan di situ hanya berupa bau yang tidak ada zatnya yang masuk ke dalam tenggorokan atau hidung atau mulut. Barakallahu. Ini pembatal yang ketiga, yakni makan dan minum. Arabi yang keempat. Maka nabi ma'nal akli wa syarab, sesuatu yang dihukumi sama dengan makan dan minum, teranggap seperti makan dan minum. Wahuwa syai'ain atau wahuwa syai'an, maka ini ada dua jenis. Sesuatu yang dianggap makan dan minum, ini ada dua jenis. Ahaduhuma yang pertama, haqnud dam fis sha'im. Donor darah bagi orang yang berpuasa. Mithlu ayyusab binajifin. Seperti ada seseorang yang ditimpa kehabisan darah, lalu dia diberi darah. Barakafikum. Ya, lewat suntikan, ditambahi darahnya. Fayuh qanu bihi damun fayuhtir. Yang dengannya dia didonor darahnya berkofikum, maka hal itu bisa membatalkan puasa. Li'annad dam wa huwa ghayatul ghidha bit'am wasyarab. Dikarenakan darah itu merupakan hidangan yang paling tinggi, hidangan yang paling dominan dalam makanan dan minuman. Ya, dengan adanya makanan dan minuman. Barakallahu. Jadi makanan dan minuman yang kita makan barakallahu sehari-hari, ya, ini bisa menghasilkan darah. Barakallahu. Ya. Wa qad hasala dzalika bihaqnid dami fi. Maka hal itu didapat dengan adanya donor darah. Jadi yang pertama, ada orang berkofikum diberi tambahan darah dalam keadaan dia berpuasa, maka ini membatalkan puasa. Adapun orang yang disedot darahnya dalam jumlah yang banyak, misalkan, Pak, saya mau donor darah sukarela. Berapa kuatnya? 2 gayung. Misalkan. Barakalikum. Berapa kuatnya? 1 sendok. Maka itu nanti masuk pada hukum hijamah dibekam. Macam atau jenis yang kedua, makan atau yang dianggap sebagai makan dan minum. Al-ubur al-mughdhiyah. Suntikan. Suntikan. Yang bisa menggantikan barakafikum posisi makan dan minum bagi orang yang disuntik. Seperti opnam. Ya, barakafikum. Allati yuktafa biha anil akli wassarab. Yang dengannya orang yang disuntik tersebut tercukupkan dari makan dan minum. Tidak usah makan, tidak minum, dia sudah kenyang, sehat. Maka barakafikum itu ya membatalkan puasa. Faida tanawalah, apabila dia melakukannya, aftoro, hal itu membatalkan. Li'anna wa in lam takun aklan wa syarban haqiqah, walaupun itu tidak dianggap sebagai makan dan minum secara hakikatnya, tapi berupa suntikan. Sama. Fa innaha bimakna huma, maka suntikan yang bisa mengenyangkan, yang bisa menambah tenaga barakafikum, maka itu dimaknai, diserupakan dengan makan dan minum. Fa'ammal ibr ghairu al-mughadziyah. Adapun suntikan biasa. Suntikan biasa. Yang sifatnya bukan sebagai ya bahan makanan bagi orang yang sakit. Fa'innaha ghairu mufattirah. Maka itu tidak membatalkan puasa. Misalkan dia sakit, ya, kecelakaan, hanya untuk menghilangkan nyeri saja. Sawa'un tanawalaha atau tanawaluha antariqil adalat au antariqil uruk hatta walau wajada hararatuha fi hilqi fa'innaha la yufattir li'annaha laisat aklan wala syurban wala bimaknahuma fala yasbut laha hukmuhuma. Maka itu tidak dianggap membatalkan puasa, sama saja dia disuntik melalui ototnya atau uratnya, sekalipun dia mendapati ya rasa panas di kerongkongannya, tenggorokannya, maka hal itu barakafikum tidak membatalkan puasa, karena tidak dianggap sebagai makan dan minum, dan tidak dianggap sebagai ya menggantikan makan dan minum. Barakatuhum. Karena hanya menghilangkan nyeri. Barakatuhum. Yang kelima, al-khamis. Ikhrajud dam bil hijamah. Keluarnya darah dengan sebab bekam atau kok. Baik bekamnya dengan ya silet, kemudian suntikan, kemudian disedot dengan gelas bekam, atau dengan silet, kemudian penyedotnya dengan tanduk kerbau, ya, yang dikasih api, ya, atau dengan gelas yang dikasih api, atau dengan disedot dengan tanduk, namun disedot, ya, seperti di zaman dulu, ya, zaman salaf itu disedot. Maka sejelek-jelek penghasilan adalah orang yang pekerjaannya adalah ahli bekam, tapi halal. Barakalikum, tapi di situ ya hukumnya makruh. Barakalikum. Dan di situ ada hadisnya. Liqaulin Nabi alaihi salatu wasallam, aftara al-hajim wal mahjum Nabi menyatakan orang yang dibekam, orang yang membekam dan yang dibekam membatalkan puasa. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud min hadits Syaddad bin Aus. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari hadisnya Syaddad bin Aus. Barakakum. Namun di sini terkait hadis ini ada ya hukumnya, ada perselisihan. Barakakum. Wa ala hadza fala yajuzu lis-sha'il shauman wajiban ayyatabarra'a bi ikhraji damil katsir alladhi yu'thiru 'alal badan ta'thiral hijamah illa ayyujada muttarrun lahu aw tandafi'u daruratahu illa bihi wala darar 'ala shaim bihasbid dam minhu fayajuzu lid-darurah wa yu'thiru dhalikal yawm wa yaqdi. Jadi barakakum, Syekh Muhammad Ibnu Shalih Utsaimin berpendapat orang yang ya dibekam maka batal puasanya. Namun sebagian ulama yang lain merinci kalau dia dibekam dikit dan dia kuat ya maka tidak batal puasanya. Kalau dia dibekam lemas ya maka batal puasanya barakakum. Syekh Muhammad Ibnu Shalih Utsaimin berpendapat sebagaimana Imam Ahmad bahwasanya orang yang berbekam dan yang dibekam batal puasanya. Kenapa demikian? Dikarenakan bisa menyebabkan lemas ya, lemah, tidak kuat berpuasa sehingga mengeluh barakakum. Wa amma khurujud dam birru'af awis su'al awil basur awal isin, aw syaqqil jarh atau yang lainnya berkomikum. Adapun keluarnya darah dengan sebab mimisan. Kenapa mimisan? Kepleset jatuh. Kenapa mimisan? Pusing. Kenapa keluar darah dari hidung? Dipukul. Awil su'al atau batuk darah. Awil basur atau keluar darah karena ambeien atau dikarenakan giginya patah atau barakakum kulitnya terbelah lecet keluar darah atau barakakum yang lain-lain selain bekam barakakum fala yuftir maka tidak membatalkan puasa. Li'annahu laisa bihijamah wala bima'naha. Dikarenakan tidak disebut sebagai hijamah, berbekam dan tidak menduduki posisi bekam. Idza la yu'athiru atau idza la yu'athiru fil badan kata'thiril hijamah. Ya, tidak membatalkan puasa apabila tidak mempengaruhi badan sebagaimana pengaruhnya bekam terhadap puasa seseorang ya, ketika bekam dia lemas maka membatalkan puasa. Ini bagi yang berpendapat demikian barakakum. Adapun mimisan, batuk darah, ambeien atau yang lainnya barakakum, luka maka tidak membatalkan puasa ya. Maka orang yang donor darah barakakum itu diserupakan dengan berbekam. Kalau banyak menyebabkan dia lemah, maka batal. Kalau mungkin sedikit, barakakum, sebagian ulama berpendapat tidak batal. Barakakum. Pembatal yang keenam. At-taqayyu amdan wa huwa ikhraju ma fil ma'idah min ta'am au syarab au tariqil fam. Yang keenam adalah muntah dengan sengaja, yakni keluarnya makanan atau minuman ya melalui mulut. Nah, namanya muntah ini melalui mulut, bukan melalui hidung. Ya. Ada muntah melalui hidung, telinga enggak ada. Barakallahu fikum. Dari sisa-sisa makanan biasanya. Liqaulin Nabi alaihi salatu wasalam, dalilnya berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, man zara'ahu alqai falaisa alaihi qada wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Barang siapa yang tertimpa muntah, ya, yakni tanpa sengaja, maka tidak ada qada bagi dia, yakni tidak batal puasanya. Wa man istaqa'a amdan, dan barang siapa yang menyengaja untuk muntah, barakallahu fikum, maka dia hendaknya mengqada, yakni batal puasanya. Kalau batal harus mengqada. Rawahul khamsah illa an-Nasa'i wa shahhahahu al-Hakim. Diriwayatkan oleh al-Imam yang lima kecuali al-Imam an-Nasa'i dan disahihkan oleh al-Imam al-Hakim. Wa ma'na zara'ahu ghalabahu, dan makna zara'ahu, man zara'ahu al-qai, barang siapa yang zara'ahu adalah barang siapa yang terkalahkan dengan muntah, tidak mampu, barakallahu fikum, maka tidak ada qada bagi dia. Yang namanya orang muntah, barakallahu fikum, ternyata ditahan tidak mampu, memang ya tidak tahan ya, kemudian dia muntah, maka tidak ada qada dan tidak batal puasanya. Namun barang siapa yang dia itu, barakallahu fikum, menyengaja muntah, maka dia batal puasanya dan harus mengqada. Yang terakhir, barakallahu fikum, asabi khuruju damil haid wan nifas, keluarnya darah haid dan nifas. Liqaulin Nabi alaihi salatu wasalam fil mar'ah, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Dikarenakan sabda Nabi alaihi salatu wasalam terkait wanita, bukankah wanita itu apabila haid dia tidak sholat dan tidak berpuasa? Famata ra'at damal haid awin nifas fasada saumuha sawa'un fi awwalin nahar am fi akhirihi walau qabla al-ghurub bilahdhah. Maka kapanpun seorang wanita melihat darah haid atau darah nifas yang keluar, maka puasanya fasad, rusak, batal. Sama saja keluarnya di awal siang, ya, mungkin berkafikum subuh, dia setelah sahur kemudian salat subuh keluar darah haidnya awal siang atau pagi, maka batal puasanya. Atau di akhir siang sebelum matahari tenggelam beberapa saat, misalkan azan setengah enam kurang lima menit, setengah enam kurang sepuluh menit, ternyata keluar darah haid atau dia nifas, barakallahu fikum, maka batal puasanya. Wa in ahasat binti qalid dam walam yabrus illa ba'dal ghurub fasaumuha sahih. Namun kalau dia itu seorang wanita merasa kok ada seperti ada yang keluar, terasa ada yang berjalan, namun ketika dilihat tidak jelas, baru jelas kecuali setelah masuk maghrib, setelah masuk waktunya berbuka, fasaumuha sahih, maka puasanya dianggap sah. Barakallahu fikum. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, itu diantara yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait pembatal puasa. Adapun yang tidak membatalkan puasa tapi barakafikum menghilangkan pahala puasa, itu banyak. Yakni amalan-amalan yang padanya amalan yang merupakan tindakan kebodohan, tindakan zur, ya, tindakan ya perkara yang keji. Dia puasa barakafikum meninggalkan sholat. Maka memang barakafikum ya, sebagian ulama berpendapat batal puasanya, ada yang berpendapat tidak batal puasanya. Ya, namun dia tidak dapat pahala puasa. Ada orang puasa barakafikum ya, main musik. Ya. Ada orang puasa barakafikum jadi satpam. Satpamnya di mana? Ya. Di tempat PSK. Siang hari buka. Barakafikum. Ya. Jadi wallahu ta'ala bisawab, yang rajih adalah memang puasanya tidak batal tapi tidak mendapatkan pahala puasa. Allah tidak butuh dengan dia itu menahan makan dan minumnya, semata-mata menahan makan dan minumnya, tapi barakafikum dia tidak meninggalkan perkara-perkara yang ya yang wajib. Orang berpuasa ya wajib melaksanakan hak-haknya sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, adab orang yang berpuasa, sholat lima waktu ya, kemudian menjauhi ucapan dusta, menjauhi ucapan ya sumpah palsu ya, mendzalimi dan yang lain-lain. Barakallahu wallahu ta'ala bisawab. Naktafi ila huna, naktafi bihadzal qadar, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu.